Sekedar kata mencintaiku melelapkanku. Bilang saja bila ternyata aku tak di hatimu. Mungkin kan lebih baik katakan yang sebenarnya. Sebenarnya bila tak sanggup lagi.